Ada Yang Mulia Syekh Muhammad Fathur Rahman MAG Fali. Tafadhal Maskur. Assalamualaikum Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله أما بعد وقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين صدق الله العظيم. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan karunia, khususnya di malam Ahad ini, dalam rangka memperingati dilahirkannya Sayyidul Anbiya wal Mursalin Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan lewat peringatan Maulid Nabi di malam Ahad ini, kita diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mentauladani beliau dalam seluruh kehidupannya. Amin ya rabbal alamin. Salawat teriring salam kita haturkan kepada penghulu alam nabiyana wa habibana wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat, para khalifah-khalifahnya dan kepada segenap umatnya. Amin ya rabbal alamin. Aparatur pemerintah yang saya hormati, para tamu undangan, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Kebahagiaan yang kita rasakan di malam ini, Allah telah mengumpulkan kita di malam yang penuh dengan rahmat-Nya. Sebab ada satu motivasi kita hadir di sini, kita berkumpul di sini untuk mengingat sosok yang agung, yang menjadi uswatun hasanah, yang menjadi kunci untuk mendatangkan kecintaan Allah kepada kita sekalian, termasuk mendatangkan ampunan Allah bagi kita sekalian. Peringatan di malam ini adalah momentum yang agung, yang syarat dengan makna, yang syarat dengan pembelajaran bagi kita sebagai kaum muslimin. 14 abad yang lalu, masyarakat Quraisy disebut masyarakat jahiliyah, masyarakat yang jauh dari tatanan hukum, dari perundang-undangan. Mereka lebih cenderung untuk menikmati kehidupan yang serba relatif. Munculnya apa yang disebut dengan hedonisme. Mereka tidak mengindahkan aturan norma. Pantas kalau mereka disebut masyarakat jahiliyah, jahiliyatul ula, jahiliyah pertama di era Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus kepada masyarakat ketika itu. Ketika kita melihat hari ini fenomena umat manusia di seluruh penjuru dunia, maka jahiliyah menerpa masyarakat dunia. Bedanya, kalau dulu disebut jahiliyatul ula, kebodohan pertama, kalau sekarang jahiliyahnya jahiliyah modern. Kita menyaksikan ketimpangan-ketimpangan sosial, termasuk yang menyangkut masalah tatanan-tatanan hukum. Inilah kondisi umat manusia hari ini. Pantas kalau disebut jahiliyah modern. Sehingga penting sekali di malam ini menjadikan momentum peringatan Maulid Nabi untuk merubah tatanan yang tatanan itu sudah memasuki yang sangat kritis. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus di tengah masyarakat jahiliyah ketika itu, dan beliau mampu merubah menjadi masyarakat madani, masyarakat yang patuh atas hukum, atas kesadarannya. Dalam surah Al-Jum'ah ayat kedua, Allah subhanahu wa ta'ala menginformasikan kepada kita ada tiga peranan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus di tengah masyarakat manusia. Kita perhatikan, kita simak firman Allah subhanahu wa ta'ala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu la fi dhalalim mubin. Shadaqallahu al-'adzim. Ibu-ibu, tahu terjemahnya? Bapak-bapak, sudah tahu terjemahnya? Mau diberitahu? Mari kita simak firman Allah, informasi yang faktual. Kita terjemahkan. Walladzi ba'atsa fil ummiyina rasula. Dia Allah yang telah mengutus seorang utusan di tengah-tengah masyarakat yang ummi. Apa yang disebut dengan masyarakat ummi? Kita lihat lewat munasabatul ayat supaya kita mengetahui makna di balik masyarakat ummiyin. Masyarakat ummiyin adalah la ya'lamunal kitab. Kondisi masyarakat yang belum mempelajari Alkitab sebelumnya. Baik Alkitab Taurat maupun Injil. Masyarakat Quraisy adalah masyarakat ummiyin, di mana mereka tidak mempelajari kitab Taurat dan tidak mempelajari kitab Injil. Adapun penduduk Quraisy yang beragama Yahudi maupun agama Nasrani adalah masyarakat pendatang. Masyarakat yang datang di sekitar masyarakat Quraisy. Mereka telah mempelajari Alkitab, Taurat bagi orang Yahudi, Injil bagi orang Nasrani. Adapun masyarakat asli, masyarakat Quraisy, la ya'lamun Alkitab, belum mempelajari baik kitab Taurat maupun kitab Injil. Termasuk Nabi yang diutusnya pun Nabiyil Ummiyi, Nabi yang ummi. Artinya Nabi yang sebelumnya tidak mempelajari Taurat maupun Injil. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersih dari unsur efek dua kitab yang telah mendapatkan tahrif di dalamnya atau penambahan dan pengurangan dari oknum-oknum Yahudi maupun Nasrani. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam disebut Nabiyil Ummi, nabi yang ummi. Jadi ummi itu bukan tidak tahu baca tulis. Sebab masyarakat Quraisy, masyarakat yang terkenal dengan syairnya, dengan syairnya, tentu mereka mengenal bacaan dan tulisan. Apa peranan Rasul diutus di tengah masyarakat yang ummi? Ada tiga peran. Peran yang pertama adalah yatlu alaihim ayati. Rasul diutus di masyarakat ummi ketika itu membacakan ayat-ayat Allah. Apa yang dimaksud dengan ayat Allah? Yang disebut dengan ayat-ayat Allah bukan hanya sebatas tulisan Al-Quranul Karim, tapi luas daripada itu. Yang disebut dengan ayat-ayat Allah, kita bisa melihat lewat ayat, korelasi ayat, atau munasabul munasabatul ayat. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam ayat yang lain, inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin li ulil albab. Shadaqallahul azim. Mari kita lihat kandungan makna dari ayat-ayat Allah. Kita terjemahkan. Inna fi khalqis samawati wal ard. Sesungguhnya di dalam penciptaan langit dan bumi. Wa ikhtilafil laili wan nahar, dan silih berganti siang dan malam yang menunjukkan waktu. La ayatil li ulil albab. Di sana terdapat ayat-ayat Allah. Jadi ayat Allah itu terdapat di dalam penciptaan langit, di dalam penciptaan bumi, dan seiring pergerakan waktu. Di sana terdapat ayat-ayat Allah. Li ulil albab. Itu semua bisa tersingkap hanya bagi ulul albab. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ayat-ayat Allah yang dimaksud oleh Allah, tanda kebesaran Allah yang terdapat dalam penciptaan langit, dalam penciptaan bumi, dan sepanjang kehidupan, sepanjang bergeraknya waktu. Di sana terdapat ayat-ayat Allah yang hanya bisa disingkap oleh ulul albab. Bapak ibu sekalian, siapa ulul albab itu? Ada yang tahu? Orang yang mampu menyingkap ayat-ayat Allah pada semua makhluknya. Maka ulul albab yang dimaksud oleh Allah, penjelasannya dalam ayat berikutnya. Itulah yang disebut dengan metodologi tafsir bil ma'thur. Penjelasan ayat dengan ayat lagi, atau penjelasan ayat dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu masuk ke dalam kategori tafsir bil ma'thur. Jadi siapa ulul albab yang mampu menyingkap ayat-ayat Allah di balik langit dan bumi beserta silih bergantinya siang dan malam? Alladzina yadhkurunallaha, alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Ulul albab adalah orang-orang yang senantiasa hatinya nyambung kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Apakah ketika di masjid saja nyambungnya kepada Allah? kiaman indal kiam, ketika berdiri hatinya senantiasa ingat kepada Allah. Wa qu'udan, ketika duduk ingat kepada Allah. Wa 'ala junubihim, bahkan ketika berbaring pun hatinya senantiasa ingat kepada Allah. Tidak ada kehidupan, aktivitas kehidupan manusia kecuali berdiri, duduk maupun berbaring. Artinya ulul albab yang mampu memproduktifkan hatinya senantiasa nyambung kepada Allah kapanpun dan dimanapun. Sudah bisa bapak-bapak? Sudah bisa ibu-ibu? Kalau ingat kepada uang kapanpun dimanapun, ingat. Ibu-ibu punya suami soleh, beruang lagi. Beruang-beruang. Jabatannya tinggi, status sosialnya tinggi. Ingat terus gak bu? Ingat terus gak bu? Tapi giliran suami kita bangkrut di PHK, diingat gak? Gak, karena Allah. Jadi ulul albab adalah hatinya senantiasa bergerak mengingat Allah kapanpun dan dimanapun. Setelah itu wayatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh, akal sehatnya senantiasa berpikir, bertafakur ketika melihat fenomena alam, baik yang ada di langit maupun yang ada di bumi. Melihat fenomena alam, melihat kejadian, pikirannya senantiasa bertafakur bahwa di balik itu semua ada kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Itulah ulul albab. Ulul albab akan mampu menyingkap ayat-ayat Allah. Maka peran Rasul yang pertama, beliau menyampaikan ayat-ayat Allah tadi. Kita lihat Bapak Ibu sekalian, 12 tahun Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus di tengah-tengah masyarakat Quraisy. Surat dan ayat yang turun adalah yang berkaitan dengan ayat-ayat Allah yang bisa dicerna dengan akal sehat. Jadi peran Rasul yang pertama adalah membangun paradigma yang ajek dan yang lurus. Membangun mindset yang jauh menerawang sampai ke negeri akhirat. Di mana masyarakat Quraisy ketika itu pola pikirnya sempit. Mereka hanya ingin menikmati apa yang ada depan batang hidungnya saja. Sehingga mereka tidak mengindahkan norma, etika dan tatanan hukum. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasul lewat bimbingan wahyu membuka alam pikiran masyarakat Quraisy ketika itu. Ayat yang turun yang disebut dengan ayatul makiyah. Misalnya dalam salah satu surat, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alam naj'al arda mihada wal jibala autada wa khalaqnakum azwaja wa ja'alna naumakum subata wa ja'alna al-laila libasa wa ja'alna an-nahara ma'asha wa banayna fawqakum sab'an shidada wa ja'alna sirajan wahhaja wa anzalna minal muqsirati ma'an thajjaja linukhrija bihi habban wa nabata wa jannatin alfafa. Shadaqallahu al-adzim. Begitu indah ayat-ayat Allah untuk membuka pikiran manusia tentang ayat-ayat Allah. Bukankah kami jadikan bumi sebagai hamparan? Suka kita bertafakur? Siapa yang menciptakan? Alam naj'alil arda mihada. Allah menyindir, bukankah kami telah menjadikan bumi, planet bumi ini sebagai hamparan? Rasul mengajarkan menyingkap ayat-ayat Allah bahwa planet bumi ini diciptakan oleh Allah, dihamparkan oleh Allah untuk keberlangsungan kehidupan umat manusia. Terbuka. Ketika itu bagi orang yang beriman dianggap bumi ini jadi begitu saja. Itu sebatas gejala alam. Maka Rasul menyingkap di balik planet bumi ini ada yang menciptakan, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Wal jibala autada. Gunung-gunung yang menculang tinggi jadi pasak bumi ini, menjadi kekuatan bumi ini. Siapa yang menciptakan? Allah Subhanahu wa taala. Bumi, gunung yang menculang tinggi sebagai pasak bumi, kekuatan bagi bumi, itu adalah ayat-ayat Allah. Wa khalaqnakum azwaja. Termasuk kami ciptakan kalian berpasang-pasangan. Ada laki-laki, ada perempuan. Indah tidak? Indah tidak? Bapak-bapak lihat wanita indah tidak? Ibu-ibu lihat bapak-bapak indah tidak? Coba kalau sekarang dunia laki-laki semua berantem terus. Ada yang pelembutnya, yaitu wanita. Pun mengadakan acara seperti ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan ampunan kepada kita semua. Saudara-saudara hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Nih. Rasul diutus oleh Allah membukakan cakrawala berpikir supaya akal sehatnya mampu diproduktifkan. Waja'alna al-laila libasa. Allah ciptakan malam, termasuk malam ini, sebagai tempat untuk malam diciptakan oleh Allah untuk menjadi pakaian. Matahari terbenam di malam menjadi indah. Waja'alna an-nahara ma'asha. Kemudian kami jadikan siang sebagai tempat untuk beraktivitas, waktu untuk beraktivitas. Bapak Ibu sekalian, mau tidak satu minggu siang terus. Orang di kantor terus capek. Allah ganti siang dengan malam, malam dengan siang. Wa banaina faqakum sab'an shidada. Lihat di atas kepala kita ada 7 lapis langit shidada yang kokoh. Ada tiangnya tidak? Ada tiangnya tidak? Siapa yang menciptakan? Allah Subhanahu wa taala. Wa ja'alna sirajan wa haja. Kemudian kami jadikan pelita yang bersinar. Tumbuh kehidupan karena Allah ciptakan matahari. Ini adalah bagian ayat-ayat Allah yang disampaikan oleh Rasul untuk membukakan alam pikiran umat manusia. Supaya mengenal bahwa di balik semua peristiwa, di balik semua fenomena itu adalah ada kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Inilah peran rasul yang pertama, yatlu alaihim ayatih. Rasul membacakan ayat-ayat Allah. Maka 12 tahun pada masa periode Mekah, Rasulullah SAW menerima informasi dari Allah yang berkaitan tentang meluruskan pikiran umat manusia. Sehingga pada akhirnya mantaplah keimanan para sahabat. Sebab apa? Ajaran Islam jelas akidahnya. Beribadah kepada Allah yang telah menciptakan dan memelihara seluruh alam semesta. Alam semesta begitu luas. Bagaimana dengan yang menciptakannya? Ayat yang lain Allah menegaskan, wassama'i dzatil buruj. Demi langit yang memiliki gugusan bintang. Ada galaksi di sana. Yang dalam satu galaksi, entah berapa juta bintang yang ada dalam satu galaksi. Bayangkan 14 abad yang lalu, yang masih minim ilmu pengetahuan, apalagi teknologi. Tapi Islam telah menyingkap, Rasul telah membukakan cakrawala berpikir. Supaya apa? Supaya sadar bahwa di balik semua fenomena kehidupan ini ada kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah peran rasul yang pertama. Kadang umat manusia pikirannya hanya memikirkan apa yang ada di depan hidungnya saja. Ingin dapat jabatan, harus menzolimi orang lain, harus menggunting dalam lipatan. Padahal karunia Allah, ayat-ayat Allah begitu terhampar dalam seluruh jagat raya ini. Bagi ulul albab, itu semua menjadi kenikmatan dan merasakan besarnya dan agung Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan melihat makhluk-makhluknya menjadi media untuk menghantarkan tauhid kita bahwa di balik itu semua ada Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini peran rasul yang pertama adalah meluruskan mindset, membangun paradigma yang acak dan lurus sehingga orientasi kehidupan sampai ke negeri akhirat bukan hanya sekedar ingin menikmati karunia yang instan, yang relatif, yang sebentar, yang fana, yang akan hancur. Bapak, ibu-ibu, ibu-ibu ada? Punya suami? Yang punya suami, yang cinta sama suami, suami kita akan meninggal tidak? Akan meninggalkan kita. Orang yang punya jabatan, jabatannya akan ditinggalkan. Orang yang punya perusahaan banyak, perusahaannya akan ditinggalkan. Orang yang punya aset yang banyak akan ditinggalkan. Maka pikiran kita harus menerawang jauh. Allah telah menyiapkan negeri yang abadi di sana. Kehidupan ini fana akan hancur. Maka ada cita-cita yang tinggi, yaitu ingin mendapatkan kebahagiaan di akhirat kelak. Tapi anehnya umat manusia terjerembab dengan fitnah dunia sehingga senantiasa terhipnotis dengan kehidupan dunia dan tidak mau mencintai akhirat. La haula wala quwata illa billahil aliyyil adzim. Lalu peran rasul yang kedua, setelah alam pikirannya dibukakan, peran rasul yang kedua adalah wa yuzakkihim, masuk ke dalam domain atau ranah jiwa. Kalau peran rasul yang pertama masuk ke dalam ranah atau domain akal pikiran, peran rasul yang kedua masuk ke dalam domain atau wilayah jiwa. Bapak Ibu sekalian, akar dari faktor kehancuran umat manusia, timbulnya pertikaian, timbulnya saling membunuh, faktor yang utama adalah mentalnya atau jiwanya. Maka Rasul diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk membersihkan jiwa manusia. Tadi dalam syair, ibu-ibu dengar, ada penyakit batin. Indah kalau disairkan dengan musik. Inilah yang menyebabkan timbulnya konflik di antara manusia sepanjang kehidupannya. Dorongan hawa nafsu, penyakit batinnya. Maka manusia pertama yang terprovokasi oleh jiwa jahatnya bukan siapa-siapa, anak Nabi Adam sendiri. Siapa? Ada yang tahu ibu-ibu? Qabil dan Habil. Ketika Qabil dan Habil diinformasikan dalam Al-Quran, dua-duanya ingin berkorban mendekatkan diri kepada Allah. Lalu Allah menguji. Habil diterima persembahannya, Qabil tidak diterima. Padahal Allah menguji keikhlasannya. Ternyata Qabil iri atau hasad kepada Habil. Hasad itu, dengki itu bagian dari penyakit batin. Dengki atau hasad itu datangnya dalam satu liting. Pak RT dengan Pak RT, santri dengan santri, menantu dengan ustad dengan ustad. Di situ ada benih hasad, bagian dari penyakit batin. Termasuk tadi Qabil dan Habil. Akhirnya si Qabil karena hasad kepada Habil, terprovokasi oleh penyakit batinnya tadi untuk merencanakan pembunuhan. Dibawalah ke hutan, pada akhirnya si Habil dibunuh di tangan Qabil, saudaranya sendiri. Bayangkan Rasul ada di tengah mereka, membimbing mereka, tapi hasutan, kejahatan, nafsu ini bisa mempengaruhi si Qabil. Inilah konflik internal pertama yang melanda umat manusia. Itulah peristiwa Qabil dan Habil yang diabadikan di dalam Al-Quranul Karim sebagai pembelajaran bagi umat manusia, bagi generasi yang berikutnya. Tidak jauh, Pak, Ibu. Negara dengan negara, apa yang diperebutkan? Urusan dunia, urusan akhirat. Suami istri cekcok, marah-marahan. Biasa kalau istri, pulangkan saja kedua orang tuaku. Ada yang gitu ibu-ibu? Atau sebaliknya, suami lebih mudah mengeluarkan kata-kata, ku cerai, nyuruh pulang. Itu semua bersumber dari faktor syahwat nafsu, hasad, hubu dunia, cinta kepada dunia yang berlebih-lebihan, hubu riasa, cinta kepada pangkat dan jabatan. Itu semua akan menghasut manusia. Kita sering curiga kepada kejahatan orang lain, suka tidak? Padahal tukang ronda disangka maling. Tapi aneh, kita tidak pernah curiga atas kejahatan yang datang dari bisikan nafsu kita. Pada Rasul telah menyampaikan, ada aduika ma baina jambaika, musuh kebuyutanmu bukan siapa-siapa, tapi nafsu yang ada di antara dua lambungmu. Itulah musuh terbesar kita yang akan menghasut, bahkan berani membunuh orang lain, menzalimi orang lain, menjatuhkan martabat orang lain karena hasutan nafsu yang jahat. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka peran Rasul diutus ke muka bumi ini di tengah-tengah masyarakat, wa yuzakkihim, untuk membersihkan penyakit-penyakit batin tadi. Lihat para sahabat, sebelum masuk Islam mereka bersuku-suku, tidak ada jalan keluar kecuali harus berperang ketika ada persoalan di antara mereka. Tapi ketika Rasul diutus, mereka menerima ajaran Allah, terbersihlah jiwanya, yang disebut dengan tazkiyatun nafs, sehingga fa'allafa baina qulubikum fa'asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Yang tadinya hatinya keras, mudah disulut permusuhan, mudah berperang, Allah jinakan hati mereka, fa'asbahtum bi ni'matihi ikhwana, di antara mereka menjadi persaudaraan yang hakiki, diikat oleh nilai-nilai keimanan dan keislaman. Ini kalau bangsa ini DPR dengan pemerintah perang terus, rakyat bingung, pembangunan terhambat, pikiran habis untuk persoalan-persoalan yang tidak jelas, itu semua faktornya dari jiwa yang kotor. Kalau jiwa kita bersih, maka insya Allah kita akan mampu mengingat Allah dan mampu mendirikan sholat yang efektif. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fa shalla. Sungguh bahagia orang yang mampu membersihkan jiwanya. Wa dzakara isma rabbih, setelah jiwanya bersih akan mampu mengingat Allah, pas sholat, dan akan mampu menegakkan sholat. Bersihkan jiwa kita lewat istighfar, lewat muhasabah, bersihkan nafsu kita dari kejahatan-kejahatan. Ada satu cerita Bapak Ibu sekalian, Imam Al-Ghazali ditanya oleh murid-muridnya, wahai Imam, kenapa ketika aku sholat, ketika aku di masjid mendengarkan ceramah, tumbuh kesadaran, bangkit, termotivasi untuk ibadah kepada Allah, tapi aneh, keluar dari masjid, keluar dari arena zikir dan taklim, setan lebih mudah memprovokasi lagi. Apa yang salah ini? Apa kurang banyak sholatnya, kurang banyak zikirnya? Imam Al-Ghazali memberikan analog. Apabila kita terus didatangi oleh seekor anjing, kemudian kita lempar anjing itu, anjing akan lari, tapi tidak lama lagi anjing itu datang lagi. Kalian akan capek usir anjing, tak lama datang lagi. Coba perhatikan di sekeliling kalian, di sekeliling kalian, pasti di situ ada makanan anjing. Jangan lempar anjingnya, jangan usir anjingnya, jauhkan saja makanan anjing dari sekitar kita, maka anjing tidak akan pernah datang lagi. Apa yang dimaksud oleh Imam Al-Ghazali? Anjing itu ibarat setan. Makanannya adalah penyakit batin. Selama penyakit batin itu ada bersemayam dalam jiwa kita, takabur, ujub, sombong, cinta kepada dunia yang berlebih-lebihan, cinta kepada penghormatan, gila penghormatan, ria. Ada dalam jiwa kita hasad, benci kepada kenikmatan yang Allah berikan kepada orang lain. Lupa akan kematian. Maka setan akan leluasa masuk, kemudian memprovokasi jiwa kita. Tapi kalau penyakit batin itu terus kita kikis, kita bersihkan, maka setan tidak akan berdaya untuk memprovokasi jiwa kita. Maka pentinglah kita membersihkan jiwa kita lewat istighfar, lewat muhasabah. Bersihkan jiwa kita supaya jiwa kita bening. Tasfiyatul qalbi, hati kita semakin bening. Ini jiwa kita ini fitrah, ada potensi ketuhanan, ada tiupan ruh Allah yang masuk ke dalam setiap hati kita. Jangan sia-siakan potensi besar itu. Hati manusialah yang akan mampu mengenal Allah dengan sebaik-baiknya, dengan sedekat-dekatnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam uswatun hasanah, bisa dekat dengan Allah. Qaba qawsaini au adna, begitu dekat dengan Allah, begitu dekat mengenal Allah, dan begitu mampu mentransfer sifat-sifat Allah dalam jiwanya. Al-ibtisam bi sifatil uluhiyah. Kenapa? Karena jiwanya senantiasa dibersihkan. Pantas kalau titel Al-Amin melekat dalam diri Rasul, walaupun Rasul belum diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baru peran ketiga dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah peran pertama tadi, alam pikirannya dibukakan, punya paradigma yang ajek, yang lurus tentang fenomena kehidupan. Di situ ada ayat-ayat Allah. Kemudian jiwanya dibersihkan. Nilai-nilai ketuhanan lebih tersingkap, tumbuh kembang dengan baik. Setiap pribadi kita punya nilai-nilai ketuhanan. Semakin dibersihkan, semakin tumbuh kembang dengan baik. Kemudian yang ketiga baru, wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah. Rasul menyampaikan Alkitab, Al-Qur'anul Karim. Al-Qur'an akan bisa diterima dengan baik, dijadikan petunjuk, hudallil muttaqin, apabila pikirannya lurus, punya paradigma yang lurus, yang ajeg, jiwanya bersih ketika Al-Qur'an diajarkan. Maka Al-Quran benar-benar dijadikan petunjuk dalam menjalani kehidupannya. Quran diajarkan, kalau benak pikirannya kotor, sempit, jiwanya kotor, Al-Quran hanya masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Orang Sunda bilang ngajinya bar ho, bubar ho. Ada yang ngajinya barho di sini? Jauh-jauh barho. Wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah. Maka Al-Qur'an, bimbingan Al-Qur'an akan masuk ke dalam hati yang paling dalam. Kemudian akan mampu menggerakkan seluruh panca indranya. Fi dilalil Qur'an, ada dalam bayang-bayang Al-Qur'anul Karim. Lihat karakteristik para sahabat mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang akhlaknya diriwayatkan oleh Siti Aisyah, khuluqul Quran, akhlak Rasul adalah Al-Qur'an. Rasul mampu menerima wahyu, padahal wahyu adalah kalimat yang berat. Sanulqi 'alaika qaulan thaqila, kami akan datangkan kepada engkau kaul, ucapan wahyu yang berat. Tapi Rasul bisa menerima tanpa dikurangi dan tanpa ditambah, walaupun satu huruf. Kalau kita bapak-bapak, ibu-ibu dapat informasi, bertambah tidak? Wah. Apalagi punya kepentingan, sejengkal jadi sehasta. Rasulullah makhluk terpilih yang senantiasa membersihkan jiwanya, mencari kebenaran, mencari petunjuk. Dan beliau diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menerima wahyu yang berat itu. Kaulan sakila bisa diterima dengan baik, bisa disampaikan tanpa satu huruf pun ditambah atau dikurang. Nah, kalau kita ingin menerima ajaran Al-Quran, lihat bagaimana pergerakan kehidupan Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita akan menerima Al-Quran dengan baik sebagai petunjuk apabila jiwa kita semakin bersih untuk mencari kebenaran, mencari petunjuk dari Allah Subhanahu Wa Taala. Sungguh bahagia Bapak Ibu sekalian, dari sekian agama-agama besar di dunia hanya tinggal satu yang sumber yang Alkitabnya masih otentik, masih orisinil, yaitu Al-Qur'anul Karim. Maka sia-sialah kalau Al-Qur'an tidak dijadikan petunjuk. Konsep yang dijamin oleh Allah, yang bergaransi jalan yang lurus, hanya Al-Qur'anul Karim. Fastamsik billati uhiya ilaik innaka ala siratil mustaqim. Berpegang teguhlah kepada apa yang telah diwahyukan kepada engkau. Sesungguhnya engkau berada dalam jalan yang lurus. Tidak ada konsep yang menjamin kebahagiaan dan kesuksesan kecuali Al-Quran yang dijamin langsung oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Janganlah kita ragu-ragu untuk mempelajari Al-Quran dan mengamalkan Al-Qur'anul Karim. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Perbedaan menafsirkan, perbedaan sudut pandang, inilah yang harus dipahami, kemudian tumbuh toleransi, saling menghormati dan menghargai. Semenjak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meninggal, umat ini habis energinya, pikirannya, bahkan banyak jatuh korban diakibatkan ketika perbedaan sudut pandang melihat Al-Qur'an. Konflik gak henti-hentinya, bayangkan. Berabad-abad umat ini habis energinya, tidak memahami perbedaan, tidak menghormati perbedaan. Pada Rasulullah SAW telah menyampaikan ikhtilafu ummati rahmah, perbedaan pendapat di antara umat adalah rahmat. Tapi sayang, berabad-abad umat ini habis energinya, pikirannya, bahkan banyak jatuh korban. Mudah-mudahan kita yang hadir di sini lebih memahami dan menghargai ketika ada perbedaan di antara umat Islam yang sama Al-Qur'annya, sama Rasulnya, tapi ada perbedaan terutama masalah furu'iyah. Mudah-mudahan kita bisa diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk saling menghormati dan menghargai. Insyaallah Al-Qur'an ini adalah petunjuk yang lurus. Maka mudah-mudahan kita bisa mengambil pembelajaran. Hadza bayanul linnas wa hudaw wa mau'izatul lil muttaqin. Al-Qur'an ini adalah informasi bagi seluruh umat manusia dan menjadi pembelajaran dan petunjuk bagi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu sekalian, demikianlah tiga peran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus kepada masyarakat manusia. Yang pertama adalah membacakan ayat-ayat Allah yang masuk ke dalam ruang lingkup pemikiran. Yang peran yang kedua, yuzakihim, membersihkan jiwa. Domainnya adalah kolbu atau jiwa manusia. Yang ketiga, baru Al-Quran diajarkan bisa didekati dengan akal yang sehat, kemudian dimaknai dan dijiwai dengan baik. Insya Allah Al-Quran bisa menaungi perjalanan kehidupan kita sampai bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan besar manfaatnya lewat peringatan Maulid Nabi ini. Mudah-mudahan kita bisa menghadirkan spirit Rasul, akhlak Rasul dalam setiap pribadi kita untuk menjalankan kehidupan yang lebih baik di kemudian hari. Terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, marilah kita berdoa kepada Allah. Allah mengabulkan permohonan kita. Bangsa ini membutuhkan pejabat-pejabat yang amanah, yang menjunjung nilai-nilai agama Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan para pejabat kita diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala, senantiasa dibimbing ke jalan yang lurus, senantiasa dalam cahaya Allah, cahaya Al-Qur'an, sehingga bangsa dan negeri ini menjadi bangsa yang bangkit dari berbagai keterpurukan. Dan mudah-mudahan Allah berikan izzah kemuliaan bagi kaum muslimin di seluruh dunia, kemuliaan bagi agama Allah, dan kita semua bisa menjalankan nilai-nilai agama dengan konsisten dan komitmen. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Allahumma ja'alna hadina mahdiin ghairu dhalin wala mudillin barar rahima jawadun karim. Allahumma aftah lana waladaina kutuhal anbiya wal awliya wasyuhada'i wasalihin bijudika wa karamika ya arhamar rahimin. Rabbana la taj'alna fitnata lilladzina kafaru waghfir lana rabbana innaka antal azizul hakim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar wa qina azaban nar wa qina azaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Nas'aluka ijabah al-Fatiha. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim.